إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 61 حديث yang ke-61 tentang al-ihsan 'ala kulli syai' terkait terhadap segalanya, segala sesuatu. An Syaddad bin Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Syaddad bin Auf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Wa idza dabahtum fa ahsinul dibha. Wa liyuhitta ahadukum syafratahu wa liyurih dhabihatahu." Ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik terhadap segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian tajamkan pisaunya dan menangkan hewan yang hendak disembelih. Diatkan oleh Muslim. Maka sunnah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu. Ihsan yang Allah wajibkan itu ada dua macam. Dan ihsan itu memiliki dua pengertian. Yang pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah dijelaskan dalam hadis Jibril, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tidak bisa demikian, maka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Intinya ihsan dalam ibadah adalah sungguh-sungguh melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang maksimal, dalam bentuk yang terbaik. Ala wajhi nushi, dalam bentuk yang terbaik dan dalam bentuk yang sesempurna mungkin. Kemudian yang kedua adalah ihsan berbuat baik berkaitan dengan hak sesama makhluk. Bagaimana dalam hadis ini, Nabi mengatakan jika membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika menyembelih sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hukum asal ihsan itulah dan pokok dari ihsan yang wajib adalah melaksanakan hak-hak mereka, hak-hak makhluk yang wajib. Semacam birrul walidain, silaturahmi, menyambungkan kekerabatan. Kemudian bersikap adil dalam semua interaksi dengan memberikan semua apa yang menjadi kewajibanmu. Bagaimana engkau mengambil malaka apa yang jadi hakmu waktu yang secara utuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junubi wa sahbi bil jambi wa bil sabil wa ma malakat aymanukum." Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah sekutukan Allah syai'an dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, demikian juga dengan qurba, orang yang masih punya hubungan kekerabatan, anak-anak yatim, orang miskin, wal jari dzil qurba, dan tetangga yang dekat, wal jari junubi, dan tetangga yang jauh. Baik dekat secara fisik dalam artian posisi rumah, atau dekat secara maknawi jika tetangga itu adalah tetangga sekaligus kerabat dan dia adalah muslim, maka dia lebih dekat daripada tetangga yang kafir dan bukan kerabat. Wasah dibulikan di dan teman lambung di sini orang yang berada di sebelah kita. Boleh jadi di tempat kerja, berarti teman kerja. Boleh jadi ketika berpergian, berarti teman berpergian. Dan boleh jadi di rumah, berarti keluarga, anak dan istri. Wabani sabil, dan orang yang musafir yang kehabisan bekal, pemamalakat aimanukum, dan apa yang dimiliki oleh tangan kalian, yaitu kuda dan hewan ternak. Kuda dan hewan ternak. Maka hewan ternak juga punya hak untuk dinafkahi, dipenuhi kebutuhan makannya. Tidak kemudian cuma ada pekerjaan dan tidak dipenuhi hak-haknya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ihsan untuk semua mereka-mereka. Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada itu semua tadi. Sampai pada hewan ternak sekalipun Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Dan termasuk hal itu adalah ihsan kepada semua jenis manusia dan ihsan kepada bahaim, kepada binatang ternak. Sampai-sampai dalam kondisi pada saat mencabut, menghilangkan nyawa binatang ternak. Baiklah pertanyaan soal jenol kitlah. Maka jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Katanya. Maka siapa yang berhak untuk dibunuh limujibi fatlin, karena satu faktor yang menyebabkan haruskan dia untuk dibunuh, maka caranya, maka dipenggalah lehernya dengan pedang tanpa tamsil, tanpa dimutilasi, tanpa dicincang-cincang, terir dan tanpa ditipu. Ulah alamat maksudnya. Nah, kecuali untuk kisah, maka kisah itu diperlakukan sebagaimana dia membunuh korbannya. Bagaimana di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang Yahudi yang membunuh seorang budak muslimah dengan cara dipukul dengan batu, dengan cara dikepuknya pakai batu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum orang Yahudi tersebut hukum kisah dengan memperlakukan sama sebagaimana dia cara membunuh korban yang telah dia lakukan. Ini kan pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama. Jika dia membunuh korbannya dengan cara setrum, maka hukum kisah seseorang ini dengan cara setrum dan seterusnya. Itu menurut pendapat yang paling kuat terdapat nah dalam hal ini, nah khusus dalam hal ini. Dalam masalah ini sebenarnya juga pendapat ulama. Jika ada orang yang membunuh dengan cara yang disetrum, apakah kemudian, maka dari pendapat ulama yang pertama mengatakan hukumnya tetap dipenggal dengan alasan baik tak total berpaham sebelum setelah. Jika kami membunuh, maka dengan cara yang baik. Artinya yang berkemaknai baik di sini adalah yang lebih cepat mati dan tanpa menyakitinya. Namun pendapat yang kedua mengatakan hukuman kisah tidak adalah sama persis bagaimana yang dia lakukan. Jika dia mukul pakai batu, maka kisah tidak dipukul dengan batu. Jika dia bunuh dengan lebur, maka ya dia dibuang di pasar hukum dan dia mati juga. Bukan, dan pendapat kedua ini yang pendapat yang paling tepat, pendapat yang paling tepat melihat ada nas itu tadi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia bunuh dengan pakai batu, maka Nabi besarkan kita dengan membunuh pakai, dibunuh dengan pakai batu. Sehingga berdasarkan pendapat ini, maka yang dimaksud ihsan, ihsan dalam masalah membunuh itu bukan tidak mesti maknanya adalah yang paling menyenangkan bagi orang yang tidak dibunuh atau sesuatu yang dibunuh dan tidak menyakitinya. Namun ihsan adalah apa yang sesuai dengan syariat. Ihsan adalah apa yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu hukuman berzina muhsan adalah hajar. Kenapa hukumannya hajar? Karena ihsan adalah memang menyerah ihsan adalah yang sejalan dengan syariat. Jadi yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah di Sharh Arba'in An-Nawawiyah, dikatakan pengertian ihsan yang tepat membunuh dengan cara yang ihsan adalah cara yang sesuai dengan syariat. Karena memang syariat menuntut untuk dirajam, maka dirajam. Meskipun itu kalau menurut jika kita tahu kasihan, sakit. Kalau memang tuntunannya kita adalah sama, maka ya sama. Jika hukum bunuh, hukum mati, maka dia minta supaya hukumannya sebagaimana hukuman syariat. Itu apa katanya? Itu dia minta untuk dipegalikannya. Itu tuntutan dia. Karena dia tidak mau minta cari gratis dan sebagainya. Dan menuntut hukuman mati untuk dia adalah yang sesuai dengan syariat. Dalam artian penggalangan. Maka ini juga sebenarnya kurang sesuai dengan syariat. Kurang sesuai dengan syariat. Yang sesuai dengan syariat adalah sama persis dengan cara dia membunuh korban. Kalau dia dengan ngebom, maka dia dibom. Diletakkan badannya, maka dia meletakkan badan orang, maka dengan diletakkan badannya. Jangan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baidah debah kumfaah dan dibah. Jika kalian menyembelih maka sembelih dengan cara yang baik. Yang dimaksud dibah adalah hai'ah cara menyembelih dan tata cara menyembelih. Bukti kalau ini makna dibah adalah demikian dalam lanjutannya hadis. Itu tidaklah kalian tajamkan pisaunya. Syafrata maknanya hikim. Kemudian adalah dia senangkan hewan yang tidak disembelih. Maka jika seorang hamba diperintahkan untuk berbuat baik kepada manusia yang berhak untuk dibunuh dan berbuat baik kepada hewan yang tidak disembelih, maka bagaimanakah dalam kondisi yang lain? Kadang-kadang kondisi semacam ini saja diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi yang lain. Nah, apa perbedaan antara membunuh dan menyembelih? Kalau kita lihat penjelasan Sa'd bin Abdullah Ta'ala, maka beliau memaknai membunuh itu adalah yang berkaitan dengan manusia. Sedangkan menyembelih itu berkaitan dengan menyembelih hewan. Bagaimana di kalimat yang terakhir yang berusaha kita baca, maka tidak seorang hamba diperintahkan untuk berbuat baik kepada manusia yang berhak untuk dibunuh dan menyembelih dengan yang baik untuk hewan yang tidak disembelih, maka bagaimana dengan kondisi yang lain? Maka beliau berkata, membunuh, apa beda membunuh dan menyembelih dalam hal ini dengan manusia dan hewan? Dan kan Syekh Muhammad Taimin menurut beliau menjelaskan beda membunuh dan menyembelih di sini adalah menyembelih itu berlaku untuk yang halal dimakan, yang halal dimakan, maka itu berlaku bagiannya menyembelih. Sedangkan membunuh adalah mencakup hewan, mencakup manusia dan hewan yang tidak halal dimakan. Dan hewan yang semisal hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, maka dibunuh dengan cara yang baik. Misal tikus, kita mungkin dibakar atau ditenggelamkan, namun dengan cara yang baik. Dalam hal ini jika tidak ada aturan khusus dari syariat, maka adalah cara yang mana yang paling mudah dan paling cepat agar dia cepat mati tanpa terlalu banyak terjadi. Kemudian sudah jelaskan dan perlu diketahui bahwasanya ihsan yang diperintahkan itu ada dua macam, yaitu ihsan kepada kepada manusia, kepada orang lain yang diperintahkan itu ada dua macam. Pertama, ihsan yang hukumnya wajib. Wawal al-infaq, yaitu bersikap adil kepada orang lain, tidak membeliminya, namun kita hasil badannya. Jika dia benar, maka kita katakan dia benar, meskipun kita enggak suka orangnya. Jika dia salah, kita seorang itu salah, kita katakan salah, meskipun kita menyukainya. Bukan karena benci kemudian semua yang dia katakan adalah salah, dan bukan karena suka maka semua yang dia katakan benar. Ini tidak bersikap adil terhadap orang lain. Walqiyam dan ihsan yang wajib adalah melaksanakan mayitbu alaika lil khalq, melaksanakan kewajibanmu, melaksanakan kewajiban kita terhadap orang lain terbanding lurus dengan wajah ilaika minal hukum, hak-hak yang menjadi ditujukan kepada ini. Maka melaksanakan hak yang melaksanakan kewajiban berbanding lurus dengan hak yang diterima. Maka melaksanakan bima yajibu alaika lil khalq, apa yang menjadi kewajiban terhadap orang lain, dihadap lima wajah alaika minal hukum, sebagaimana hak yang kau dapatkan. Kemudian yang kedua, ihsan yang mustahak, berbuat baik yang dianjurkan, yaitu berbuat baik yang lebih dari ketentuan di atas, dengan memberikan manfaat, memberikan bantuan, berjaya dengan badan kita, dengan bantuan, dengan manfaat, dengan badan, dengan harta, dengan bekerja, atau tausih, atau memberikan nasihat, supaya mendapatkan kebaikan secara sisi agama atau kemaslahatan dari sisi duniawi. Maka semua hal yang ma'ruf itu berpahala, kemudian sedekah. Dan semua hal yang menyebabkan kemiraan orang lain bernilai sedekah dan ihsan bernilai kebaikan. Dan semua yang bisa menghilangkan rasa sedih, kesusahan orang lain, dan mencegah dari mereka hal-hal yang tidak mereka sukai, baik sedikit ataupun banyak, maka semuanya adalah bernilai sedekah dan bernilai ihsan kebaikan. Maka ihsan yang mustahab adalah yang lebih dari hal yang lebih dari yang wajib tadi. Semua hal yang lebih dari tadi, membantu orang, maka ini ihsan yang mustahab. Dan dia katakan semua hal yang menyebabkan orang itu gembira selama itu tidak melanggar syariat, ini adalah sedekah. Wa kullu ma adkhala suruh al-qalb Maka ini adalah termasuk amal yang sangat mulia, membuat orang lain gembira. Dengan catatan selama bukan dengan cara-cara yang telah. Dan segala sesuatu yang bisa menghilangkan kesusahan dan kesedihan mereka dan satu hari bernilai pahala. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan kisah seorang pelacur yang memberi minum pada seekor anjing yang sangat kehausan, dikupaiha dengan menggunakan dua sepatunya dari dalam sumur, maka Allah Subhanahu wa Taala berterima kasih kepada perempuan ini. Oleh karena itu Allah mengampuni dosa perempuan ini. Dan mereka berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar cerita Nabi ini, maka para sahabat bertanya, inna laka fil fahami ajra, wa Nabi, apakah membantu hewan itu ada nilai pahalanya? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fi kulli kabidin hariyin ajrun, membantu semua makhluk bernyawa itu bernilai pahala. Meskipun untuk anjing yang pada asalnya adalah binatang yang kotor, ya, binatang yang najis, menolong anjing yang kehausan itu pun bernilai pahala. Menolong anjing yang sakit, menolong anjing yang kedinginan itu bernilai pahala juga. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong anjing yang sakit mengobatinya, Tuhan itu nilai pahala. Tapi dengan catatan anjingnya adalah anjing yang liar. Kalau anjingnya adalah anjing peliharaan dan pasalnya adalah haram untuk melihara, tidak praktek untuk mengobati anjing yang sakit, ini membantu orang untuk berbuat dosa, yaitu melihara anjing yang tidak boleh dipelihara. Tapi yang dimaksud menolong anjing, mengobati anjing, satu amal yang berpahala. Ditemukan misalnya di jalan anjing tidak bertuan, kedinginan atau sakit, kemudian diopeni, kemudian diobati, nah ini satu hal yang bernilai pahala. Meskipun mendukung orang berbuat maksiat, mendukung orang agar bisa tetap memelihara anjing padahal itu pemeliharaan yang terlarang, bukan karena kebutuhan atau karena kebutuhan yang bukan kebutuhan, maka ini tentu tolong menolong dalam maksiat. Maka ihsan adalah tadlu jamil manafi', memberikan manfaat dengan berbagai bentuknya. Min aynau inkan, dengan bentuk apapun, boleh jadi manfaat badan, manfaat bisa manfaat dengan harta, dengan tenaga. Li ayu makhlukin yakun, dan ihsan ini untuk makhluk mana saja, manusia, hewan, orang kafir, muslim. Namun kewajiban kita untuk berbuat ihsan kepada orang tersebut ya tafawas bertingkat-tingkat. Tafawud al-muhsan ilaihi, sesuai dengan tingkatan atau kedudukan orang yang dibaiki dan hak mereka atas kita dan kedudukan mereka. Kalau dia adalah orang dekat, kerabat, tentu lain dengan orang lain. Ya tetangga, tentu lain dengan yang bukan tetangga. Dan berbanding lurus dengan ihsan yang kita berikan, semakin manfaat ihsan yang kita berikan dan semakin besar kedudukannya dan semakin besar manfaatnya, dan ditambah dengan tergantung keimanan orang yang berbuat baik dan keikhlasannya dan faktor pendorongnya, maka semakin besarlah pahala atau semakin besarlah kewajiban untuk semakin besarlah pahala dan nilai dari ihsan tersebut. Jika ihsannya itu semakin manfaat yang luas dan dilakukan dengan penuh ketulusan, maka semakin sempurna, maka akan semakin sempurna nilai ihsan tersebut. Wamin ajal anwa'i ihsan dan jenis ihsan yang termasuk yang paling mulia adalah ihsan berbuat baik kepada orang yang menyakitimu, baik dengan menyakiti, dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan orang yang membalas keburukan dengan kebaikan, disakiti namun malah berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Allah katakan ikfa' billati hiya ahsan fa idza ladhi bainaka wa bainahu ajawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka cegahlah dengan cara yang lebih baik. Dipermuti, malah dibalas senyum. Disakiti, malah balas dikirimi hadiah. Itfak bila dia, maka balaslah dengan yang lebih baik. Fa'idallah dibayna kawasainu adawa. Maka orang yang antaramu dengan dia ada permusuhan, tiba-tiba ka'anna walil hamim, seakan-akan gila teman yang sangat-sangat dekat. Namun apa? Tidak bisa sembarangan orang yang bisa seperti ini. Manusia super pilihan. Difitnah malah rajin dikunjungi. Disakiti malah rajin dibantu. Wa may yalqaha ila alladziina sabaru. Dan tidak bisa diberi atau melakukan hal tersebut ila alladziina sabaru, kecuali orang-orang yang punya kesabaran yang tinggi. Wa may yalqaha ila dzul hadzin 'adzim. Dan tidaklah bisa melakukannya kecuali orang yang mendapatkan keberuntungan yang sangat sangat besar. Hadzin maknanya keberuntungan. Kita ini tentu manusia yang sangat-sangat pilihan. Bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada dia. Karena umumnya orang berbuat jelek, jika ada orang yang berbuat jelek kepada dia, maka akan dia akan bersikap kepadanya dengan sikap yang lebih jelek lagi. Namun, ini malah disikapi jelek, disakiti, diganggu, malah dibaiki, dimuliakan. Juga diberi hadiah, juga dikunjungi, didoakan. Maka ini tentu bagaimana kata Allah, wa ma yulaqaha illa dzul hadzin 'adzim. Tidak bisa orang yang seperti ini kecuali memang manusia-manusia yang super beruntung. Manusia beruntung itu sedikit, apalagi manusia yang beruntungnya dengan keberuntungan yang besar. Dan barang siapa yang jalan hidupnya telah berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik kepadanya. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Dan Allah berfirman lil ladzina ahsanu husna wa ziyadah, maka untuk orang-orang yang berbuat baik, baik berbuat ihsan daripada Allah ataupun makhluk, maka untuknya husna yaitu al-jannah, surga, waziyadah dan tambahan yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Juga firman Allah lil ladzina ahsanu fi hadzihi dunya hasanah, maka untuk orang-orang yang berbuat baik fi hadzihi dunya, di dunia ini, untuknya hasanah kebaikan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan dalam ayat ini kata Sa'di mencakup dua jenis ihsan yang telah disebutkan, yaitu ihsan dalam beribadah kepada Allah dan ihsan dalam bersikap kepada sesama. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya untuk bersikap adil dan menganjurkan untuk mereka untuk ziyadatul fadl, untuk memberi tambahan jasa, memberi tambahan karunia. Allah berfirman tentang masalah muamalah antara suami istri, walakam sawul fadla bainakum, dan janganlah kalian lupa untuk fadl, untuk berbuat baik, berbuat memberikan karunia kepada orang lain. bainakum dalam muamalah di antara kalian. Jadi maksud walatan falupat la bainakum, jangan kalian melupakan, jangan kalian meninggalkan al-fadl, memberi karunia, memberi jasa lebih, memberi kebaikan yang lebih baik. Bainakum dalam muamalah di antara kalian adalah kata beliau, ij'alul fadli wal ihsan mawdi'an fi muamalatikum. Jadikanlah apa ya? Sulit menjelaskan fadl di sini. Jadikanlah memberi karunia dan berbuat baik satu posisi dalam muamalah kalian. Artinya apa? Dan janganlah kalian menuntut semua hak kalian. Yang namanya hak, jangan dituntut semua. Ya, adalah sebagian hak yang dimaafkan. Enggak ditunaikan oleh pihak lain, itu tidak ada apa-apa. Ini namanya fadl. Atau harusnya yang wajib itu cukup demikian, maka kita tambahi. Ya, untuk yang wajib berbuat untuk dia, kita pada dia, ini cukup sekian sudah, dinilai sudah adil, sudah baik, sudah wajibnya. Ya, dan lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi, maka lebih baik lagi tambah lebih baik ini namanya fadl. Ketika berkaitan dengan hak kita, kalau kita menuntut supaya hak kita itu ditunaikan 100%, maka ini kita menuntut adil. Namun tidak ada fadl di sini, tidak ada ihsan di sini. Dan fadl itu bentuk bagian dari ihsan. Namun Allah katakan jangan lupakan untuk melakukan fadl. Maka hak tidak dituntut 100%. Cuma sekian itu sudah tidak apa-apa. Yang itu tidak diberikan tidak berhasil. Maka Allah katakan dari suami istri, ini berkaitan dengan suami istri, Allah katakan jangan lupa fadl di antara dalam muamalah di antara kalian. Memang suami punya hak demikian-demikian, istri punya hak demikian-demikian. Namun apa? Allah katakan jangan suami, lebih baik jika suami itu tidak menuntut 100% haknya. Ini kamu masih punya kewajiban sama saya, ini adalah hak saya. Namun apa? Istri kurang dalam menunaikan kewajiban suami, ya dibuat longgar saja, tidak apa-apa. Demikian juga sebaliknya istri, ketika suaminya tidak memenuhi kewajibannya secara maksimal, apa yang jadi hak kewajiban suami, maka ya longgar saja, artinya jangan longgar, berhatilah yang lapang, ya tidak apa-apa lah, kurang sedikit ya, atau kurang agak banyak. Istri minta supaya mendapatkan perhatian dari suami dengan perhatian yang selayaknya. Kok perhatiannya kurang dari selayaknya? Ya, dimaafkan lah. Maklum, baru belajar. Atau demikian juga suami, istri punya kewajiban untuk taat pada suami. Kok dan istrinya kok ada agak ngeyel-ngeyel sedikit. Ya, jangan terlalu kaku lah. Latan sulfat lah bayin aku. Ya, enggak tak sedikit dalam materinya adalah dimaafkan. Gitu. Nggak usah, harus keras-keras. Kamu harus taat sama saya. Wah, namanya sudah baru ketemu, baru belajar, ya masih baru belajar untuk taat. Maka kok ada ngeyel-ngeyel sedikit, ya dimaafkan. Ini namanya, wala tangkul fadla bainakum. Jangan lupa fadl di antara kalian. Dan hal ini, perintah ini bukan hanya berlaku untuk suami istri, demikian juga hubungan bertetangga, hubungan dengan kerabat, ini kok tidak menunaikan kewajiban dia terhadap kita, sedikit mengganggu, ya sudah lagi, tidak apa-apa, gitu. Demikian juga dengan kerabat, maka Allah katakan walaupun sebel, fadlan bainakum, jangan kalian melupakan untuk memberi fadl, memberikan jasa pada orang lain. Ini kan jasa pada orang lain, memberikan karunia kepada orang lain. Harusnya kita punya hak sekian. Namun anggap saja misalnya harusnya 100%, kita cuma minta hak ditunaikan 70%. Maka 30% kita punya dasar pada dia, ya, sisa hak tersebut. Maka itu walakang saul fadla bainakum, jangan kalian tinggalkan, jangan kalian lupa ketika bainakum mu'amah di antara kalian ada fadl, memberi karunia, memberi jasa kepada orang lain. Dan ini berlaku umum, bukan hanya dalam masalah suami istri, hubungan rumah tangga, hubungan berdagang dan sebagainya. Sehingga maknanya baliyasiru wala tu'asiru. Dan dalam bermuamalah, maka dibuatlah yang mudah. Jika bisa dibuat mudah, kenapa harus dipersulit? Dan dari balik, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Baliyasiru wala tu'asiru. Dan dibuatlah yang mudah, dibuatlah yang gampang, dibuatlah hati yang enak. Jangan kaku-kaku, jangan terlalu saklek, harus kaku, ini hak kewajiban, maka dihitung-hitung, oh ini hak kuah, ini juga untuk hak kuah. Namun banyak siru wala tu'ah siru, kan dibuat mudah, wala tu'ah siru jangan dibuat sulit, sulit itu dibuat sendiri. Sulit itu dibuat sendiri. Patahkan mungkin baik masyarakat. Misalkan dalam hubungan jual beli, maka tidaklah suka longgar dalam masalah jual beli. Wal qada wal iqtida dalam masalah qada, dalam masalah membayar utang, wal iqtida dan menagih utang. Menagih utang ke orangnya belum katanya belum ada dan memang nampaknya dia tidak bisa. Sudah di, oh ya besok. Bahkan ini satu hal yang wajib, memberikan tempo pada orang yang kesulitan. Nanti tiga juga, dalam masalah kodok, kalau memang sudah punya uang, segera di, dibayarkan, segera di lunasi dengan sebenda-benda. Maka barang siapa yang mengharuskan pada dirinya, memasukkan dirinya, hadir ma'ruf, kebaikan ini, itu bersikap fadl dalam bertransaksi dan bermuamalah dan berinteraksi. Maka siapa yang mewajibkan dirinya untuk bersikap demikian dalam kehidupannya, maka apa? Malah khairan katsira. Dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa ihsanan katsira. Dan dia melakukan ihsan yang sangat-sangat besar. Maka kita akan mengamalkan ayat ini, surat Al-Baqarah 237 ini, dan dia jadikan ini adalah prinsipnya dalam hidup, maka orang ini akan adalah orang yang berhak mendapatkan kebaikan yang sangat-sangat besar. Kemudian hadis berikutnya tentang masalah at'imah muharramah, makanan yang haram untuk dikonsumsi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, harama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Khaibar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan pada saat perang Khaibar, perang terhadap orang-orang Yahudi, memerangi orang-orang Yahudi Khaibar, yang terjadi pada tahun 7 Hijriah. Nabi di sana menetapkan mengharamkan al-humra al-insiyah al-jaijinah wal-humra al-firol dan daging firol, perkawinan antara keledai dan kuda, dan mengharamkan daging kulli dhina bin sibah. Sibak binatang buas yang memiliki taring. Wa kulu di mikhlab bin matairi, dan burung yang memiliki mikhlab, memiliki cacat. Ya terlihat sendiri. Hukum asal untuk semua makanan adalah halal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan untuk hamba-hambanya semua hasil bumi, min hubuh berupa biji-bijian, wasima dan buah-buahan, buah nabat dan pertumbuhan yang beraneka ragam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah halalkan untuk manusia semua hewan lautan. Semua hewan laut itu hukumnya halal. Semua hewan laut tanpa terkecuali hukumnya halal menurut pendapat yang paling kuat semua hewan laut tanpa terkecuali adalah halal. Baik dia ditangkap dalam keadaan hidup ataupun sudah jadi bangkai. Yang haram itu cuma yang ada rincian haram dan tidak haram cuma binatang darat. Adapun hayawan perli, adapun hewan daratan, maka Allah Subhanahu wa Taala menghalalkan semua yang taibah, semua yang manfaat. Kal'an'am samania semacam 8 jenis hewan ternak. Al-an'am samania itu adalah hewan yang Allah sebutkan di Al-Quran. Wa minal dha'li tsnaini wa minal ma'zi tsnaini. Kul a'adha karini haram amil unsayyai. Amma istamalat alai arhamul unsayyai. Allah menyebutkan 8 jenis hewan. Sebenarnya 4, namun jantan dan betina Allah sebutkan. Allah sebutkan begitu. Minal iblis naik. 2 jenis unta, unta jantan dan unta betina. Minal bakuris naik. Dan sapi, 2 jenis sapi, jantan dan betina. Minal ma'zis naik. Dari kambing biasa, kambing Jawa, laki jantan dan betina, wadah misnai, wadahan dan domba, 2 jenis domba. Nah, 4 binatang tersebut, jantan dan betinanya disilakan dengan al-an'am asamania, karena Allah menyebutkan dalam satu ayat 4 binatang tersebut dengan jantan dan betinanya. Maka yang dimaksud al-an'am asamania adalah unta, sapi, kambing domba ataupun kambing bukan domba, jantan dan betinanya. Ini yang dimaksud al-an'am asamania. Dan yang lainnya, terjemahnya benar kan? Terjemahnya gimana? Enggak, sebelumnya. Tidak dijelaskan 8 jenis. Wasuyut wal wahsyah dan binatang buruan, yang binatang liar buruan, baik berupa tuyul, burung atau yang lainnya. Namun yang Allah haramkan, binatang darat yang Allah haramkan, jenis ini yaitu binatang darat yang Allah haramkan adalah al-khafa'is, yang binatang yang berbahaya. Dan Allah tetapkan untuk itu had dan wafasilan, batasan dan batasan. Bahkan terkadang bukan sekedar batasan, bukan sekedar definisi, bahkan ayana Allah tegaskan beberapa yang haram gimana. Semacam dalam hadis ini Nabi menegaskan haramnya keledai, zina, firol, dan mengharamkannya, dan Nabi katakan itu adalah rizun, adalah kok. Nabi mengatakan berkaitan dengan daging keledai. Nabi katakan innaha rijzun. Itu adalah kotor. Adapun keledai yang liar, maka hukumnya halal. Yang haram adalah keledai zina. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan sifat binatang buas yang memiliki taring, contohnya zi'at, contohnya serigala, singa, namir, macan tutul, sa'la, kalau di menawir, diartikan ubah atau pelacu, anjing dan semacamnya. Demikian juga Nabi SAW mengharamkan burung yang punya cakak, yaitu yasidu fi likhlabihi, yang dia itu mencari mangsa dengan cakarnya tersebut. Semacam elang dan basak, basak itu juga jenis elang dan semacamnya. Demikian juga termasuk binatang yang haram dimakan adalah binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh. Bila dilarang untuk dibunuh, bagaimana mungkin mau mengkonsumsinya? Surak semacam binatang atau burung namanya surak. Demikian juga binatang yang dilarang untuk dibunuh. Menurut pendapat yang paling kuat, binatang yang haram dibunuh itu berarti haram dimakan. Sebagian ulama pendapat itu cuma haram dibunuh, tidak haram dimakan. Ini adalah pendapat yang lemah. Saya katakan bagaimana tidak bisa dimakan kalau dibunuh itu tidak boleh. Maka menyembelih di sini bukankah termasuk membunuh? Demikian juga termasuk binatang yang haram dimakan adalah binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Kalau urak semacam gagak dan semacamnya, maka binatang-binatang tersebut muharramah, hukumnya haram. Kemudian termasuk binatang yang haram dimakan, menurut pendapat sebagian ulama, adalah binatang yang khabith, binatang yang kotor dan menjijikkan. Lalu contohkan hayat, ular, akarit, kala jengking, fi'ran, tikus, wa'an wa'ilah hazarat, dan sebagai serangga. Dan untuk binatang yang khabith, binatang yang kotor, maka kaidah tentang kotor di sini tadi sebagaimana saya katakan dan pendapat sebagian ulama dan pendapat yang benar menjadikan itu tidak jadi tolak ukur dalam haram dan halalnya makanan. Dan demikian pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan diratikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizhahullah Ta'ala. Tidak ada tolak ukur halalnya makanan dan haramnya makanan dengan tolak ukurnya dengan menjijikkan. Karena ini adalah tolak ukur yang tidak bisa diukur. Bahkan kita dapati Nabi tidak makan dog. Bila jijik makan dog, para sahabat makan dog. Satu ketika Nabi melihat para sahabat makan dog, biawak gurun, Nabi enggak mau makan, ditanya. Nabi katakan ini bukan haram, namun karena di tempat tidak biasa seperti itu, kan satu jijik untuk memakannya. Para sahabat makan. Maka yang tidak dimakan karena merasa jijik itu belum tentu maknanya haram. Maka pendapat yang paling kuat, menjijikkan itu bukanlah tolak ukur halal dan haramnya satu makanan. Ada pun tikus, maka ini binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Maka dia haram karena diperintahkan untuk dibunuh. Hayat demikian juga, ular itu diperintahkan untuk dibunuh, bahkan ketika sholat sekalipun. Akarit itu juga binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, kalau tinggi. Dan binatang yang diperintahkan untuk dibunuh dalam sholat sekalipun. Maka di contoh binatang yang khabith, ular, akarit dan si'ran, ular, kalajengking dan tikus, maka ini adalah binatang yang haram dimakan, namun yang tepat bukan karena menjijikkan, namun karena faktor yang lain. Wa'an wa'ilah akarat, dan demikian juga serangga-serangga yang lain. Untuk serangga ini perlu larang dan macam. Maka yang benar, ini bukan karena menjijikkan atau tidak bisa ditolak ukur, maka boleh. Demikian juga termasuk binatang yang haram dimakan adalah yang mati sendirinya. Minal hayawana tidak mubaha, meskipun dia adalah hewan yang mubah dimakan. Itu bangkai, mati dengan sendirinya atau disembelih namun dengan cara menyembelih yang tidak syar'i, maka binatang tersebut haram dimakan. Karena statusnya bangkai. Ini bangkai itu mencakup dua pengertian. Pengertian bangkai itu ada dua macam. Yang pertama mati dengan sendirinya karena sakit dan mati, maka ini bangkai. Demikian juga termasuk bangkai binatang yang disembelih, namun tata cara penyembelihannya tidak syar'i. Jika penyembelihannya adalah penyembelihan yang tidak sah. Bagaimanakah hukum air liur anjing pemburu pada hewan buruan? Jika orang itu berburu hewan dengan menggunakan anjing pemburu, maka binatang buruannya akan disergap dan akan digigit lehernya misalnya, sehingga tentu ada air liur dari anjing tersebut yang ada pada hewan ini. Nah, apakah perlu dibasuh 7 kali? Salah satunya dengan debu. Maka dalam ini ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan supaya halal, dia harus dicuci dulu lehernya. Dan 7 kali cucian, salah satunya dengan debu, salah satunya dengan tanah. Mengingat hadis tentang masalah ini. Pendapat yang kedua mengatakan tidak perlu. Air liur anjing dalam mata berburu dalam hal ini adalah dimaafkan. Dalilnya anjing pemburu itu banyak di mata Nabi. Yang anjing pemburu itu adanya tidak sedikit di mata Nabi SAW. Dan tidak ada satu pun huruf keterangan dari Nabi SAW yang memerintahkan para sahabat jika berburu dengan anjing supaya mencuci leher binatang buruannya dengan 7 kali salah satunya dengan debu. Maka tidak ada keterangan dari Nabi SAW dalam hal ini, maka ini menunjukkan tidak perlunya. Pendapat kedua ini adalah pendapat yang lebih kuat. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Untuk membunuh hewan, batasan ihsan itu apa? Apa cepat matinya, apa cara membunuhnya? Tikus yang kena perangkap kurungan, dia masih hidup, biasanya lebih mudah ditenggelamkan dalam air. Kalau tidak, atau kalau tidak dimasukkan karung, lalu dibukul. Tapi cepat matinya dipukul, ya, cepat matinya dibukul, namun sepertinya caranya mengerikan. Cara bunuh tikus yang lebih baik adalah bekerja sama dengan kucing. Setelah tikus dimasukkan dalam masuk dalam perangkap, janganlah kucing dulu. Setelah itu dekatkan kucing ini dengan pintu perangkap, begitu dibuka langsung dimakan kucing. Maka itu cukup langsung begitu keluar langsung ditekan si kucing ini. Maka ini memberi makan kucing dan ini berbuat baik pada tikus. Atau jika tidak, karena tidak ada kucing, maka cara yang lain mungkin bisa kurungan tersebut diputar-putar sampai tikus ini putih. Setelah itu dibuka, dia masih kelengar, dipukul. Apakah berbuat ihsan juga berlaku untuk tumbuhan? Mengingat dia juga makhluk Allah. Ada bunga, tanaman bunga yang kering, apakah menyiraminya juga berpahala? Artinya ada dari Nabi SAW adalah dikulika bibit rabbit, dikulika bibit huriyin ajrun. Dan menolong yang punya sabit, yang punya jantung, yang punya, maka dia binatang yang bernyawa. Wallah alam tentang masalah tumbuhan, apa apakah ada dalil yang lain yang bisa digunakan untuk menunjukkan pahalanya menyirami sungai yang kekeringan yang kurang air atau tidak mubalak, saya tidak tahu. Yang kita lihat dan kita tadi telah kita baca adalah hewan yang makhluk hidup. Pengertian hewan laut, apakah termasuk juga yang hidup di pantai? Jadi maksud hewan laut adalah hewan yang memang kesehariannya itu tidak lepas dari laut. Ya mungkin kadang dia di pantai, namun habitat pokoknya adalah laut. Itulah hewan laut. Hukum binatang hidup di dua alam seperti kodok. Kodok itu bukan binatang dua alam, cuma pernah ada fase di air. Fase hidupnya pernah di air, namun bukan dua alam dalam pengertian di darat bisa, di laut juga bisa. Kok dipindah ke tempat yang isinya air toh, nggak ada daratannya, dia bisa hidup. Namun cuma ada melulu, tidak ada akhirnya juga dia bisa hidup. Bukan demikian, nama kodok itu binatang yang cuma malah punya fase, jadi kecebong dan hidup di air. Untuk kodok, maka binatang yang kodok itu yang benar, kodok itu adalah binatang yang haram, baik namanya sebagai atau yang lainnya, sama saja. Namun haramnya bukan karena dua alat, namun karena dilarang untuk dibunuh. Terdapat hadis yang melarang membunuh kodok. Terus yang bisa dibaca di Bulul Maram. Maka bukan karena dua alat. Adapun kaedah bahasanya kita hidup di dua alat itu tidak boleh dimakan, ini kaedah yang tidak berdalil. Ini kaedah yang tidak berdalil dan tidak ada dasarnya. Apa yang dimaksud dalam perkataan tersaksi kal'an'an usamaniyah warghairiha wasuyud, binatang yang Allah haram Allah halalkan, al-an'am samania, yaitu al-an'am, dan al-an'am itu adalah tiga jenis hewan, unta, sapi dan kambing, baik kambing biasa ataupun kambing domba. Wa ghairiha, dan selainnya yaitu binatang darat selain an'am. Untuk hewan, maka untuk hewan darat, maka di sini kata sesat untuk hewan darat, maka yang halal dimakan adalah al-an'am samaniyah. Dan namanya an'am itu cuma tiga jenis binatang, dan dalam al-an'am samaniyah ini sudah mencakup semua an'am. Maka ghairiha adalah binatang darat selain an'am. Namun yang bukan binatang liar. Karena lanjutannya kalimat adalah buat suyut wahsia, binatang buruan, dan binatang buruan itu binatang liar. Maka waghairiha di sini adalah selain an'am, selain tiga jenis hewan tadi, dan dia adalah bukan binatang liar. Kelinci itu enggak masuk an'am kan? Bukan an'am, maka dia masuk ghairiha di sini. Berarti ayam termasuk an'am bukan? Ayam piaraan suyut wahsiyah bukan, maka termasuk di sini ghairiha. Sate kuda ini juga termasuk di ghairiha dia bukan am. Maka ghairiha di sini adalah wallahu a'lam, atau selain an'am, binatang jinak selain an'am. Kalau jinak itu haram, bagaimana kuda? Untuk kuda, terdapat dua pendapat ulama. Pertama pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, beliau mengharamkan daging kuda. Yang kedua, pendapat jumhur ulama yang menghalalkan, membolehkan daging kuda. Dan pendapat jumhur adalah pendapat yang benar. Bagaimana pendapat hadis yang menjelaskan bahwasanya kami membeli kuda dan makan daging kuda di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah siapa itu membeli kuda dan makan kuda. Hadisnya ada dalam Umdat Al-Ahkam. Hukum siput dan sejenisnya. Apa dalil untuk melarang siput? Entah dalil yang bisa kita untuk melarang siput. Pisau. Larangnya khabis. Jadi telah kita sampaikan, telah kita bahas tentang khabis ini. Apakah dia bisa jadi tolak ukur halal haram? Yang benar tidak bisa jadi tolak ukur halal dan haram. Dan ulama yang mengatakan itu bisa jadi tolak ukur pun berbeda pendapat tentang apa tolak ukurnya. Titik-titiknya siapa? Jadi berpendapat titiknya orang Arab, orang Jawa tidak masuk. Titiknya orang Arab, karena orang Arab itulah yang Al-Quran turun pada mereka. Hanya tentang binatang titikan itu ditujukan pada mereka pada awalnya. Ini lebih repot lagi urusannya orang Arab. Menjadikan apa tidak? Maka yang benar tidak halal dan haram tidak tolak ukurnya dengan menjijikkan. Kepiting air tawar. Ada kejadian untuk melarang kepiting air tawar? Hukum asal makanan halal. Jika tidak, maka dibolehkan. Bagaimanakah jika ada seorang perempuan, seorang akhwat yang sudah ngaji, nikah dengan laki-laki biasa, bukan malaikat? Maksudnya laki-laki biasa adalah yang belum ngaji. Apakah ada kemungkinan dia mau ngaji jika sudah menikah? Nah, inilah yang jadi masalah. Karena perempuan itu dipimpin, bukan mimpin. Bagaimanakah sebaiknya? Sebaiknya ya, nikahlah dengan yang sudah paham. Nikahlah dengan yang sudah paham. Itu tentu lebih baik dan tidak timbul masalah dengan harapannya muluk-muluk, gini-gini. Karena nikahnya dengan orang seperti itu ya, buyar semua. Ingin suaminya rajin sholat jamaah di masjid, punya suaminya gini, ngantar pengajian. Suaminya enggak ngaji. Mana mau ngantar ke pengajian? Itu saja enak sih daripada pagi-pagi ngaji. Gimana lah, susah. Maka tentu lebih baik adalah dengan yang sudah paham, yang sudah ngaji, sehingga bisa berjalan, bisa seiring, punya prinsip-prinsip yang sama. Namun seandainya kok enggak ada, ditunggu-tunggu kok enggak ada yang enggak ketemu-ketemu juga, gimana kalau akhirnya milih sama orang yang belum paham dan belum ngaji? Maka sekarang kita kembali kepada apa tujuan menikah? Apakah cuma sekedar punya status menikah? Apakah punya tujuan melaksanakan ibadah? Ibadah juga ada tuntunannya, ada aturannya. Dan maksud untuk tolong-tolong dan kebaikan. Bagaimana mungkin motor itu tolong mengeluarkan kebaikan? Jika orang suaminya aja enggak tahu kebaikan. Kebaikan aja belum tahu. Gimana mau dia tolong mengeluarkan kebaikan? Maka minimalnya, minimal yang paling minimal, ya sudah ada minimal yang paling minimal orang tersebut, laki-laki tersebut, minimal bisa dikasih saran, bisa dikasih masukan, ya sebelum akad nikah sudah ada tanda-tanda baik, sudah rajin ngaji, rajin belajar, menguntikan ngajinya kok nanti, saya mau ngaji, kata laki-laki tersebut, saya mau ngaji nanti kalau sudah sama kamu, hati-hati. Kan mau ngaji, tapi nanti kalau sudah nikah, itu baru ngaji. Ini malah baiknya jangan. Jadi kalau dia sudah, ini yang minimal, yang paling minimal. Ini dia juga sudah ada tanda-tanda baik, sudah ada rajin ngaji sebelum nikah, maka ini minimal yang paling minimal. Yang ideal, ya, tentunya yang sudah belajar. Hukum alkohol dalam sirup, baik sirup kemasan, obat batuk atau jenisnya. Yang benar, alkohol itu tidak identik dengan khamr. Khamr telah dijelaskan pengertiannya, yaitu yang memabukkan, yang bikin mabuk. Tidak diminum dalam kuantitas yang besar, maka itu bikin mabuk, maka dalam kuantitas yang sedikit itu, tidak, maka tidak terlarang. Nah, maka itu definisi khamr. Jadi itu definisi khamr. Sekarang alkohol. Maka alkohol itu adalah khamr jika memenuhi syarat khamr. Dan jika tidak memenuhi syarat khamr, maka bukanlah khamr. Maka jika obat campuran khamr tersebut itu menyebabkan campuran alkohol tersebut itu menyebabkan memabukkan berdasarkan penelitian, maka ini khamr. Kita tidak, maka tidak. Tentang masalah tikus, ini ada tikus ini di sini disebutkan ada 144 spesies dan 34 bahasanya apa? Genus. Apakah terlarang semua? Jawabannya sekarang di sini tikus yang terlarang. Yang diperintahkan oleh Nabi kalau masa untuk dibunuh. Gimana definisi tikus di sini? Ada dari syariat tidak ada definisinya. Ada definisinya. Maka definisinya kembali kepada al-lughah. Jika dalam bahasa Arab ini adalah tikus, maka adalah tikus yang terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.